beruntunglah atau baginya salah satu pohon atau baginya pohon di surga bagi orang yang dia tersibukkan dengan aibnya sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mendaifkan hadis ini atau melemahkan hadis ini karena dalam perawi-perawinya terdapat perawi-perawi yang dhaif, yang lemah. Namun maknanya bahwa orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri, maka dia tidak ada waktu untuk mencari-cari aib orang lain. Dan berdasarkan atau jika berpegang dengan penghasanan hadis ini, menurut penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka dia akan mendapatkan tuba pohon yang ada di dalam surga yang naungannya, naungan pohon tersebut apabila ditempuh oleh seseorang yang berkendaraan itu selama 100 tahun dia tidak akan bisa menghabiskan atau melewati naungan pohon tersebut. Berarti saking besarnya pohon tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berikan pohon tersebut kepada orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Maka di antara masawiul akhlak, di antara akhlak-akhlak yang tercela adalah dia lebih sibuk dengan aib orang lain daripada aibnya sendiri. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula yang pertama, هذا الحديث الشريف فيه توجيه رشيد لمن يريد السير إلى الله تعالى. Hadis yang mulia ini padanya terdapat arahan dan bimbingan yang lurus bagi orang yang ingin berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqta'ul mafawis al-mu'awwiqah hatta yajida ta'mal wusul. Sehingga dia akan menempuh sahara yang tandus sekalipun yang menjadi rintangan dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sahara yang tandus pun akan dia arungi. Hatta yajida ta'mal wusul, sehingga dia mendapatkan manisnya al-wusul, manisnya sampai kepada apa yang dia inginkan, yaitu menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bittiba'il atharil muhammadiyah, yaitu dengan cara mengikuti asar-asar hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia akan sampai kepada tujuannya. Wa ta'alim al-islamiyyati, dan juga dengan mengikuti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Islam. Sehingga dia akan sampai pada tujuan yang dia inginkan. Maka orang yang ingin benar-benar berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berupaya keras, berusaha. Yang jika ada rintangan dan halangan, maka dia hadapi. Sahara tandus sekalipun dia akan lalui, sehingga dia mendapatkan manisnya al-wusul, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini dengan cara mengikuti arahan dan bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Islam. Famin dzalik, dan di antara itu, di antara ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Islam, awalan yang pertama, man syaghalahu aibuhu fasara jaddan fit takhallusi min radza'ilidz dzunub wa mu'awiqatil ma'asi wal atham. Yang pertama adalah man syaghalahu aibuhu, orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri. Maka fasara jaddan fit takhallus min radza'ilidz dzunub, maka dia akan berusaha, berupaya bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa rendahan. Wa mu'awiqatil ma'asi, dan dia akan membersihkan dirinya dari rintangan-rintangan kemaksiatan. Wal asam, dan dosa. Orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dari perbuatan-perbuatan rendahan, dari kemaksiatan-kemaksiatan, wal atham, dan dosa-dosa. Famislu hadza, orang yang seperti ini, yurja an yatakhalla minha, diharapkan dia akan bersih dari dosa-dosa, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang rendahan. Fayusbih bihadihil mujahadati naqiyan safiyan min adranidh dhunub. Sehingga dia dengan kesungguh-sungguhannya tadi, dia menjadi orang yang naqiyan, orang yang bersih. Safiyan, orang yang suci. Min adranidh dhunub, dari kotoran-kotoran dosa. Ini orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri. Dia akan melihat, apa salah saya? Oh, ini aib saya. Sehingga dia perbaiki. Jika itu adalah kemaksiatan, dia berhenti dari kemaksiatan tersebut dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak beristighfar, banyak berbuat baik untuk menutupi dosa-dosa dan kemaksiatannya. Nah, dia berusaha untuk membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa. Ini orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri. Dia selalu berusaha untuk mengoreksi diri, menghisab dirinya. Sehingga orang seperti ini diharapkan dia akan bersih, suci min adranidh dhunub, dari kotoran-kotoran dosa. Ini yang pertama. Tsanian, yang kedua, man takhalla min wadaridh dhunub fa innahu sayatahalla bi fadailil akhlaq allati awwaluha ta'atullah ta'ala wa fi'lu ma yujammiluhu wa yuhadzibuhu wa yuqarribuhu. Yang kedua, man takhalla min wadaridh dhunub, barang siapa yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa, fa innahu sayatahalla bi fadailil akhlaq, maka dia akan berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Allati awwaluha ta'atullah ta'ala, yang akhlak terpuji yang pertama kalinya adalah dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awal dari akhlak yang terpuji adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lu ma yujammiluhu, dan dia akan melakukan perkara-perkara yang bisa mengindahkan akhlaknya. Wa yuhadzibuhu, dan dia akan melakukan perkara-perkara yang akan bisa memperbaiki akhlaknya. Wa yuqarribuhu, dan perkara-perkara yang akan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Orang yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa, maka dia akan berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang diantara akhlak terpuji tersebut adalah ketaatan kepada Allah. Dia akan selalu berusaha taat kepada Allah, memperbaiki akhlaknya, memperindah akhlaknya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya. Salisan, yang ketiga, huwa bi jihadi nafsihi wa asfiha litakhalli minar radha'il wa tahalli bil fadha'il qad syaghala waqtahu bi islahi nafsihi fasalima min tabi'ati tatabbu'in nas. Orang yang seperti ini, bijihadi nafsihi, dengan dia menjihadi dirinya sendiri, itu melawan nafsunya, ya, dan memaksa diri untuk membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang rendahan, ya, dengan berupaya, berusaha, ya, melawan nafsunya, hawa nafsunya, ya, dan memaksa dirinya untuk bisa membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan akhlak rendahan, ya, wa tahalli bil fadail, dan berusaha untuk berakhlak dan berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Orang seperti ini, ya, qad syaghala waqtahu bi islahi nafsihi. Dia telah menyibukkan waktunya untuk memperbaiki dirinya. Karena dia berusaha, ya, melawan hawa nafsunya, bersungguh-sungguh berupaya, ya, membersihkan diri dari akhlak yang rendahan, dan berupaya bersungguh-sungguh untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, ya, maka dia telah menyibukkan atau telah memaksimalkan waktunya, ya, untuk memperbaiki dirinya. Fasalima min tabi'ati tatabu'in nas, maka dia selamat dari akibat mencari-cari aib orang lain atau aib manusia, ya. Dia selamat, ya, dari mencari-cari aib orang lain karena enggak ada waktu, ya. Dia tersibukkan dengan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini faedah yang pertama, ya. Faedah yang kedua, bihadhihi suluqil mustaqim wassayri ilallahi ta'ala bihadhal ittijahil hamid istahaqqa jaizatan tuba التي هي إما شجرة في الجنة يسير الراقب في ظلها مئة عام لا يقطعها وإما درجة عالية في الجنة والله الموفق. Faedah yang kedua, bihadhihi sulukil mustaqim, dengan perangai yang lurus ini, wassair ilallahi ta'ala bihadhihil ittijahil hamid, dan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan arahan yang terpuji ini, ya, yaitu dia tersibukkan dirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri, ya, sehingga dia selamat dari akibat mencari-cari aib orang lain. Dengan akhlak yang terpuji ini dan dengan cara yang seperti ini dalam menempuh perjalanan kepada Allah, ya, dengan arahan yang terpuji seperti ini, istahaqqa jaizatan tuba. Istahaqqa jaizatan tuba, ya. Maka dia berhak mendapatkan balasan tuba, ya. Allatihiya, yang tuba ini adalah imma syajaratun fil jannah. Yang tuba ini adalah imma, dia adalah pohon di dalam surga. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata am la yaqta'uha, yang seorang yang berkendaraan bila mengelilingi naungan pohon ini selama 100 tahun, ya, itu belum selesai, ya. saking besarnya pohon tersebut. Ini makna tuba yang pertama. Makna tuba yang kedua, wa imma darajatun aliyatun fil jannah, atau tuba ini adalah derajat yang tinggi di dalam surga. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba bagi orang, ya. Surga di dalam pohon di dalam surga, ya, bagi seseorang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri, tidak tersibukkan dengan aib orang lain. Atau makna yang kedua, ya, keberuntungan dengan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga bagi orang yang tersibukkan dengan aibnya sendiri, tidak tersibukkan dengan aib orang lain. Maka ya, sudah semestinya ya, masing-masing kita memperhatikan aib kita sendiri. Ya. Jangan kita seperti orang yang merasa tidak punya aib, kemudian selalu melihat aib pada orang lain. Ya. Kalau orang lain dihitung-hitung aibnya, ini itu, ini itu, ini itu, ini itu. Ya. Nah, bahkan ya tetabba', ya, mencari-carinya. Ya. Sementara aib yang ada padanya, ya, dia tidak perhatian. Kalau itu adalah aib, ya, pada dirinya. Adapun orang yang dia perhatian dengan dirinya dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, ya, maka dia akan tersibukkan dengan dirinya sendiri, ya, dengan memperbaiki dirinya dari aib-aib yang ada padanya, sehingga dia selamat dari tabi'ati tatabbu'inna, selamat dari akibat mencari-cari aib manusia. Nah, baik, selesai ya dari faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang ringkas. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Nah. Baik, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Akhrajahu al-Hakim wa rijaluhu thiqat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsihi, barang siapa yang menganggap dirinya besar, angkuh, wakhtala fi masyiatihi, dan congkak dalam cara berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Al-hadis diriwayatkan oleh al-imam al-hakim dan rijaluhu, para perawinya thiqat. Nah, al-hadis hasan, hadis kedudukannya hasan. Baik, sebelum kita membaca faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas, ya, nah, kita skor dengan azan isya terlebih dahulu. Ya. Hadzal al-muadzin ya'dzin. Baik, kita lanjutkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsihi, barang siapa yang menganggap dirinya besar, ya, itu menyombongkan diri, wakhtala fi masyiatihi, dan congkak atau angkuh dalam berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ma yu'khadhu min al-hadith. Kita langsung pada faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Hadis yang dikeluarkan oleh al-imam al-hakim rahimahullahu ta'ala. Alula, faedah yang pertama. Al-hadithu yadullu ala dhammil kibri wa ta'azami. Wata'azumi, hadis di atas menunjukkan tercelanya sifat kibir, sombong, wata'azum, ya, angkuh, ya, merasa besar. Wa yadhhar hadha at-ta'azum wa hadha at-takabbur fi masyiatihi, dan akan nampak, ya, sifat angkuh dan sifat sombong ini, ya, dalam berjalannya, ya, dalam gayanya dalam berjalan, ya, akan nampak. fayakhtala fiha, sehingga dia congkak ketika berjalan. Jalannya udah beda, membusungkan dada. Wa fil libasihi fayusbilhu, dan akan nampak pada pakaiannya. Fayusbiluh, sehingga dia memakai pakaian dengan isbal. Nah, isbal yaitu pakaian yang menutupi mata kaki, baik baju, celana, sarung atau yang semisalnya. Bahkan datang ancaman yang keras dalam hal ini. Orang yang memakai pakaian secara isbal, karena kesombongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandangnya. Allah tidak akan berbicara dengannya. Dan dia tidak akan disucikan. Dan bagi dia azab yang pedih. Jika dia melakukan isbal karena sombong. Jika tidak, maka bagian kaki yang tertutup dengan kain yang melebihi mata kakinya, fafinar, berada di dalam neraka, sebagaimana dalam hadis yang lain. Kullu ma asfala minal ka'bain fafinar. Semua yang berada di bawah mata kaki dari pakaiannya, maka di dalam neraka. Ini ancaman. Nah, sehingga sama saja sombong atau tidak sombong, hukumnya haram. Isbal hukumnya haram. Kalau sombong lebih berat lagi ancamannya, azabnya. Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan berbicara dengannya, Allah tidak akan mensucikannya, dan bagi dia azab yang pedih. Kalau tidak sombong, maka bagian tubuh yang naam tertutupi pakaian di bawah mata kakinya, fafinar, berada di dalam neraka, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa fi kalamihi, yang selanjutnya, dan akan nampak kesombongan, keangkuhan seseorang itu, fi kalamihi, dalam ucapannya. Fayatashaddaqu fihi, sehingga dia akan berbicara dengan tasyadduq. Bahasa kita mungkin mulut besar. Nah, wa yataqa'aru, dan dia akan bersuara dengan suara dari kerongkongannya. Nah, ini suara-suara sombong dalam ucapannya terlihat orang yang sombong. Wa fi nadharihi, demikian pula dalam pandangannya, dalam pandangan matanya nampak orang yang sombong. Fala yandur ilan nas illa bi ba'di ainihi, dia tidak melihat kepada manusia kecuali dengan sebagian matanya. Kecuali dengan sebagian matanya. Melihat orang cuma ngelirik aja. Nah, bi ba'di ainihi. Wa yasa'ir khaddahu linnas, dan memalingkan wajahnya dari manusia. Ya. Karena kesombongannya. Ya. Enggan melihat orang-orang rendahan. Ya. Atau enggan melihat orang rakyat biasa. Ya. Yang bukan sekelasnya. Fayumiluhu kiboran. Sehingga dia memalingkan wajahnya karena sombong. Ya. Bukan karena menundukkan pandangan. Karena sombong. Kalau karena menundukkan pandangan, Masya Allah, makjur. Ya. Dia memalingkan wajahnya ketika ada lawan jenis yang bukan mahramnya. Dia takut dosa kepada Allah. Sehingga dia menundukkan pandangannya. Ya. Kalau ini enggak. Ya. Dia memalingkan wajahnya dari manusia karena sombong. Gak mau lihat rakyat jelata. Ya. Faman ittasafa bihadhihi sifati dzamimatil karihati fahuwa mamqutun 'indan nas. Orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, orang yang bersifat dengan sifat-sifat seperti ini di atas, sifat-sifat yang tercela dan dibenci, ya, maka dia mamqutun 'indan nas, dia tercela di sisi manusia. Wa tsaqilun ladaihim, dan berat bagi manusia. Nah, terhadap orang seperti ini. Famahallu sukhriyatihim, sehingga orang seperti ini menjadi bahan ejekan. Wastihzaihim bihi, dan menjadi bahan olok-olokan. Nah, ya orang sombong, orang angkuh, ya, orang congkak. Nah, mamkut indan nas, tercela di sisi manusia. Maka sifat sombong, sifat bangga diri, sifat congkak, angkuh, ya, merasa besar, ya. Nah, dan seterusnya, ini adalah sifat dan akhlak yang tercela. Yang hendaklah seorang muslim menjauh dari akhlak dan sifat tercela yang seperti ini. Atsaniyah, faedah yang kedua, amma indallah, adapun di sisi Allah orang seperti ini, orang yang sombong, angkuh, congkak, ya. Fa innahu yalqa rabbahu yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Maka dia akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Wa ghadabuhu mustaujibun li'iqabihi. Dan murkanya Allah itu mengharuskan iqab, adanya hukuman atau siksa bagi orang tersebut. Fal kibru watta'adzumu min kabairiz dzunub. Maka kesombongan dan keangkuhan, ya, itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Ya. Karena ada ancaman ini. Ya, ada ancaman apa? Allah murka kepadanya. Nah, Allah marah kepadanya. Ya. Sehingga perbuatan sombong, ya, atau angkuh, ya, atau menganggap dirinya besar, ya, dan seterusnya, ini termasuk dosa-dosa besar. Atsalisa, faedah yang ketiga, ja'at nususun katsiratun fi dzammil kibri wa ahlih. Datang nas-nas yang banyak tentang tercelanya sifat sombong, ya, dan orang yang berbuat sombong. Allah Ta'ala di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 23, Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain. Ayat yang ke-28 dari 27 dari surah Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni uddu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Wa qala Musa, dan Musa berkata, inni uddu bi rabbi wa rabbikum, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Min kulli mutakabbirin, berlindung dari setiap orang yang sombong, orang yang menyombongkan diri. La yu'minu bi yaumil hisab, yang tidak mengimani hari hisab. Hari akan dihisabnya amalan-amalan. Itu hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 18. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang sombong dan fakhur, bangga diri. Atau lafaz sebelumnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan bangga diri. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah dalam berjalanmu, enggak terlalu lambat, enggak terlalu cepat, sederhana, enggak terlalu dipaksa. Waqdud min sautik, dan lirihkanlah suaramu. Jangan teriak-teriak, sampai dengan suara kerongkongan. Inna ankarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara, seburuk-buruk suara adalah suara keledai, suara yang meringkik. Nah, ini diantara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tercelanya kesombongan dan tercelanya orang yang sombong. Waja'a fi muslimin. Adapun dari hadis, maka telah datang dalam sahih muslim. Min hadis ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min qibr. Tidak masuk ke dalam jannah orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil. Orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, ada orang yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan itu kesombongan. Jadi sombong itu bukan orang yang pakai baju bagus, sendal bagus, kendaraan bagus. Bukan itu orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah, kata beliau, batarul haq, menolak al-haq, menolak kebenaran, dan meremehkan manusia. Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Nah, yang membawa kebenaran tersebut. Warawa Muslimun juga dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, itu hadis qudsi, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima adzabtuhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsinya, al-izzu izari, kebesaran adalah sarungku, wal-kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani fihima, barang siapa yang mencopot keduanya dariku, adzabtuhu, maka aku akan siksa dia. Jadi yang boleh sombong hanya Allah. Ya. Nah, adapun manusia tidak diperbolehkan untuk sombong. Nah, karena sombong itu adalah selendangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan al-izz adalah izarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka barang siapa yang dia sombong, ya. Nah, maka dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara nas-nas, dalil-dalil, baik dari ayat ataupun hadis tentang tercelanya sifat sombong, angkuh, dan para pelakunya. Rabi'ah faedah yang keempat. Qala fi mukhtasaril ihya. Dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali dalam mukhtasar ringkasan kitab Al-Ihya, kata beliau, al-kibru wal-ujubu da'ani muhlikan. Kesombongan dan bangga diri, ujub, keduanya adalah penyakit yang membinasakan. Wal-mutakabbiru wal-mu'jibu saqimani maridon. Orang yang sombong dan orang yang bangga diri, keduanya adalah orang yang berpenyakit dan sakit. Wahuma indallahi mamqutani bighaidan. Dan keduanya di sisi Allah, ya, tercela. Baghidan, ya. Mamqutani baghidan. Tercela dan dimurkai, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dhamma Allahu al-kibra fi mawadi' min kitabih, dan Allah telah mencela kesombongan atau sifat sombong, ya, dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 146, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Ya. Aku akan palingkan mereka dari tanda-tanda kekuasaanku. Nah, jadi orang-orang yang sombong, ya, orang yang menyombongkan dirinya, Allah akan palingkan dia dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Sehingga dia tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, sehingga dia akan terus dalam kesombongannya. Nah, tertutup, ya, mata hatinya. Ya. Waliyadzubillah. Wa hakikatul kibri yang qasimu ila zahirin wa batin. Dan hakikat kesombongan terbagi menjadi kesombongan yang zahir, terlihat secara lahir, wa batin, dan kesombongan dalam batin. Ada kesombongan yang zahir, yang terlihat, ada yang batin, tidak terlihat. Fal batin, adapun kesombongan yang batin, yang tidak terlihat, khulukun fi nafs, itu kesombongan yang berupa akhlak dalam hati. Nah, akhlak sombong. Wadzahir, sedangkan yang zahir, yang nampak, huwa a'malun tasduru minal jawarih. Sedangkan yang nampak adalah kesombongan yang berupa amal perbuatan yang muncul dari anggota badan. Amal perbuatan yang muncul dari anggota badan, sehingga cara berjalannya begini, begitu, ya. Dari cara berjalannya orang yang sombong, memalingkan wajahnya dari manusia, ya. Cara berbicaranya juga, ya. Cara berpakaiannya juga, dan seterusnya. Amal perbuatan yang muncul dari anggota badannya, terlihat orang yang sombong. Wal a'malu thamaratun lidzalikal khuluq, sedangkan amal perbuatan yang menunjukkan kesombongan itu adalah sebagai buah dari akhlak yang tertanam di dalam hatinya. Dari akhlak sombong yang tertanam di dalam hatinya. Wa khuluqul kibriya mujibun lil a'mal, dan akhlak kesombongan itu mengharuskan adanya perbuatan. Ya, perbuatan sombong. Fal aslu huwal khuluqul ladzi fi nafsihi fawqa ghairihi min sifatil kamal. Maka sehingga hukum asalnya dia adalah akhlak yang ada dalam hatinya, yang ada dalam jiwanya, yang merasa lebih dari orang lain, ya, dalam kesempurnaan. Fa inda dzalika yakunu mutakabbiran, maka ketika itulah dia menjadi orang yang mutakabbir, menjadi orang yang sombong. Nah, karena dirinya merasa selalu berada di atas daripada orang lain, ya, selalu menjadi orang yang paling sempurna, ya, dan seterusnya. Maka ketika itulah dia apa? Mutakabbiran, sombong. Taib wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka sudah seyogianya bagi seorang muslim untuk menjauhkan dirinya dari sifat sombong. Nah, ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.